Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'azani Allahu iyyakum minan nar ikhwati fillah talaba rahimani wa rahimakumullah insyaallah fi hadhihi al-lailah nuwasilu darsana fi qira'ati kitab mudzakiratil haditsin nabawi في العقيدة والاتباع للشيخ العلامة الإمام ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. إخواتي كلا رحماني ورحمكم الله. Masuk pada hadis yang baru, yaitu al-hadis التاسع, hadis yang ke-9, yang bertema tentang sidqul iman, kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Apakah tanda dari benarnya iman seseorang? Apakah tanda dari kejujuran iman seseorang? Apakah iman yang ada pada dirinya itu iman yang jujur ataukah dusta? Iman seorang mukmin sejati ataukah iman seorang munafik? Nah, hadisnya an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Maksudnya tidak sempurna keimanannya dengan kesempurnaan yang wajib. Artinya kurang iman yang ada pada salah seorang dari kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi, sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai, min waladihi, dari anaknya sendiri, wa walidihi, dari orang tuanya sendiri, wan nas yajma'in, dan dari seluruh manusia yang ada. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nah, jelas Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan kepada kita suatu ciri-ciri yang mana kita bisa mengukur apakah seberapakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ukur kecintaanmu terhadapku. Kalau kecintaanmu terhadapku, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada cintamu kepada orang tuamu, daripada cintamu kepada anakmu, daripada cintamu kepada semua orang, keluargamu, istrimu, itu cinta pada Rasul lebih tinggi, maka kalau begitu kamu telah mencapai keimanan yang tinggi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu itu, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian cinta Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian." Kata para ulama rahimahumullahu taala, "Innama tatimmul mahabbatu bitta'ah." Innama tatimmul mahabbatu bitta'ah. Hanyalah sempurna cinta seseorang itu dengan ketaatan. Jadi cintanya kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam itu terlihat dari seberapa taat kita terhadap perintah-perintah beliau alaihi salatu wassalam. Tidak sekedar cinta mengaku-aku cinta. Hanya sekedar pengakuan tanpa dibuktikan dengan ketaatan. Bukan seperti itu. Nah, ini secara global yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawil hadis, perawi hadis ini taqaddamat tarjamatuhu fil hadis sabi', sudah berlalu tentang terjemah beliau, biografinya, pada syarah hadis yang ketujuh, Anas bin Malik. Asy-syarh al-ijmali lil hadis, penjelasan secara global tentang hadis di atas, kata Syekh Rabi' hafizahullah taala wa ra'ah, la yakuna al-mar'u mu'minan haqqal iman, tidaklah seorang beriman dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang benar, yang sesuai ukurannya, yang tidak kurang, hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimman tarbituhu bihim rawabitul qarabah. Hatta, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ahabba ilaihi, orang yang lebih dia cintai, mimman tarbituhu, dari orang yang memiliki hubungan dengan dia, rawabitul qarabah, hubungan berupa kekerabatan, saudara, paman, kakak atau adik, ila akhirih. Wan nasabi, atau hubungan nasab, ayahnya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya atau anaknya sendiri, cucunya. Aw rawabitus shadaqah, atau hubungan pertemanan. Wal maslahati, dan hubungan kepentingan. Teman di satu pekerjaan, satu tempat pekerjaan, satu profesi. Jadi lebih Rasulullah SAW lebih dia cintai dari semua orang itu, orang-orang yang punya hubungan dengan dia. فَإِذَا كَانَ حُبُّهُ يَفُوقُ مَنْ أَنْجَبَهُ وَرَبَّهُ مِنْ وَالِدَةٍ وَأَبٍ وَجَدٍ وَجَدَّةٍ وَيَفُوقُ حُبَّ أَفْلَاذِ كَبِدِهِ. فَإِذَا كَانَ jika cintanya telah يَفُوقُ mengungguli cinta terhadap orang yang anjabahu melahirkannya, warabbahu dan memelihara dia dari kecil, min walidah dari ibunya sendiri dan ayahnya dan kakeknya dan neneknya, wa yafuqu dan juga telah melebihi hubba afladhi kabidihi cinta terhadap buah hatinya sendiri. Rasulullah lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, daripada putranya sendiri. Wa yafuqu hubbaz zaujati wal ashirah dan juga melebihi cinta terhadap istri sendiri dan keluarga sendiri. Wa sa'iri man tarbituhu bihim 'alaqatun ijtimaiyah aw siyasiyah aw tijariyah, dan melebihi cinta semua orang yang tarbituhu bihim, dia memiliki hubungan dengannya. Alaqah ijtimaiyah, baik hubungan secara masyarakat, sama-sama berada di satu kampung yang sama. Au siyasiyah, atau satu negara. Au tijariyah, atau satu tempat perusahaan. Au ayyurabitatin au maslahah, atau hubungan apapun dan kepentingan apapun. Jika cinta pada Rasulullah sudah melebihi itu semua. Idza kana haluhu kadzalik, jika kondisinya sudah seperti itu. Fa innahu hina idzin yakunu mu'minan haqqo. Fa innahu, sesungguhnya dia di saat itu telah menjadi seorang mu'min haqqan, yang benar-benar mukmin. Nah, seorang mukmin yang benar-benar mukmin, memiliki iman yang tinggi. Ini makna dari ucapan Rasulullah SAW di atas. Nah, wa alamatu dzalik, dan tanda dari hal tersebut. Apakah tanda dari kita cinta Rasul? Ayyuqaddima ta'atallahi wa rasulihi ala kulli ta'atin ghairaha. Atau ala kulli ta'atin ghairiha. Tanda dari cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kepada selain beliau. Ayyuqaddima ta'atallah, yaitu seorang lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, ala kulli ta'atin ghairiha, di atas ketaatan kepada selain keduanya. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dia pilih daripada perintah orang lain, daripada perintah orang tuanya, daripada perintah atau permintaan anaknya sendiri saat terjadi ta'arub, pertentangan, saat tidak sejalan antara perintah Allah, perintah syar'i dan perintah orang lain. Nah, maka saat itu dia lebih mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini menunjukkan bahwa dia lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. وَمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى مَا يُحِبُّهُ جَمِيعُ النَّاسِ, dan dia lebih mengedepankan apa yang Allah cintai dan apa yang Rasul cintai daripada apa yang dicintai semua orang. daripada apa yang dicintai semua orang. Semua orang mencintai sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya. Nah, dia seorang mukmin yang benar-benar kuat imannya, lebih mengedepankan cinta Allah Azza wa Jalla dan siap menghadapi kebencian orang-orang yang ada. Qaribihim atau qaribuhum wa ba'iduhum walau askhata jami'an nas. Baik orang dekat maupun orang yang jauh, walaupun membuat murka semua orang yang ada. Nah, tapi tetap dia kokoh mengedepankan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fil rahimani wa rahimakumullah, di sini sedikit ana bacakan penukilan dari Ibnu Rajab rahimahullahu taala tentang syarah hadis di atas, yang semakna dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, alamatu taqdimi mahabbati rasul ala mahabbati kulli makhluk annahu idha ta'arada ta'atul rasul fi awamirihi wa da'in akhar yad'u ila ghairiha min hadhihi al-asya'il mahbubah. Artinya, alamatu tanda dari mengedepankan cinta Rasul di atas cinta selain Rasul dari makhluk-makhluk, annahu idza ta'arada, bahwa ketika terjadi perbedaan, ketika terjadi pertentangan antara ta'atul Rasul, ketaatan pada Rasulullah di dalam perintah-perintahnya, wada'in akhar, dan orang lain yang mengajak untuk tidak taat kepada Rasul, min hadhil asya'il mahbubah, dari orang-orang yang dicintai, terjadi pertentangan dalam syariat. Kamu mengetahui bahwa hal tersebut wajib kamu lakukan, suatu ibadah. Nah, fardu, fardu ain bagi kamu melakukannya. Sementara orang yang kamu cintai membenci perbuatan tersebut. Orang tuamu atau anakmu sendiri atau teman dekatmu tidak suka dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah tersebut. Akhirnya terjadi apa? At-ta'arud. Terjadi pertentangan. Nah, ini saat itulah seorang diuji kebenaran imannya. Ketika apa? Terjadi ta'arud, berseberangan antara kemauan seseorang yang kita cintai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah kita sedang diuji. Apakah kita lebih mengedepankan cinta Rasul ataukah orang lain? Qala fa in qaddama al-mar'u ta'ata ar-rasul wa imtithala awamirihi 'ala dhalika ad-da'i kana dalilan 'ala sihhati mahabbatihi lir-rasul wa taqdimiha 'ala kulli shay'. Fa in qaddama, jika dia lebih mengedepankan ketaatan pada Rasulullah dan melakukan perintah yang beliau perintahkan dibandingkan orang tersebut yang dia cintai, kana dalilan ala sihhati mahabbatih, maka itu menunjukkan kesahihan cinta dia kepada Rasul. Nah, itu menunjukkan benarnya kecintaan dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kebenaran imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa taqdimiha ala kulli syai', dan menunjukkan bahwa dia benar-benar mengedepankan cinta Rasul dibandingkan segala sesuatu. Ini jika dia mengedepankan perintah Rasulullah alaihi salatu wasallam. dibandingkan kemauan orang lain yang tidak setuju dengannya. Wa in qaddama ala ta'atihi wa imtithali awamirihi syai'an min hadhihi al-asya'i al-mahbubah tab'an dalla dhalika ala 'adami ityanihi bil imani at-tamil wajib 'alaihi. Dan jika dia lebih mengedepankan daripada taat kepada Rasulullah dan lebih mengedepankan daripada melakukan perintah-perintahnya, dia lebih kedepankan apa-apa yang dia cintai tersebut, lebih dia kedepankan kemauan teman dekatnya yang bertentangan dengan perintah Rasul, lebih dia kedepankan kemauan saudara-saudaranya yang bertentangan dengan syariat. Dalla dzalika tab'an, tentu hal tersebut menunjukkan ala adami ityanihi, bahwa dia tidak melaksanakan al-imanut tam al-wajib alaihi, iman sempurna yang wajib atasnya. Iman yang sempurna yang wajib atasnya, artinya berarti dia melakukan atau melanggar sesuatu hal yang wajib dan jatuh dalam perkara yang haram, bermaksiat. Nah, ini yang pertama, bentuk ujian seseorang yang pertama. Kabar itu ketika, sekali lagi, bertentangan antara perintah Rasul dan kemauan orang lain. Perintah Rasul bertentangan dengan kemauan orang lain yang dia cintai di dalam hidupnya. Kondisi yang kedua, kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa kadzalikal qawlu fi mahabbatillah wa mahabbati da'il hawa wan nafs. Begitu pula sama tentang mengedepankan cinta Allah dan cinta Rasul di atas cinta hawa nafsu dan kemauan jiwa sendiri. Ini juga sama. Ketika bertentangan antara hawa nafsu kita dengan perintah Allah dan perintah Rasul, maka saat itu juga kita sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, telah berkumandang azan salat yang mana wajib bagi kita untuk menyambutnya, melaksanakan salat jamaah di masjid. Akan tetapi jiwa kita sedang tuhibbul kasal, sedang suka dengan kemalasan, wa tuhib al-bata, suka berlambat-lambat. Nah, saat itu kita sedang diuji. Apakah benar iman kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kamu lawan kemauan jiwa kamu yang jelek itu? Ataukah iman kamu tidak sempurna sehingga kamu lebih memilih kemalasan daripada mendatangi salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan? Itu juga sedang diuji yang seperti itu. Kapan? Ketika bertentangan antara perintah Allah Azza wa Jal dan perintah Rasul dengan hawa nafsu. Nah, ini kondisi yang kedua. Fa inna mahabbata ar-rasul tab'un li mahabbati mursilihi Azza wa Jal. Itu semua dikarenakan cinta Rasul itu mengikuti cinta kepada yang mengutus Rasul. Siapa yang mengutus Rasul alaihi salatu wassalam? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti otomatis kita juga cinta kepada yang mengutus Rasulullah, yaitu Allah azza wa jalla. Itu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu benar-benar cinta Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta terhadap kalian. Naam, hadza kulluhu fi imtithalil wajibat wa tarkil muharramat. Yang tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab adalah dalam bab imtithalul wajibat, melakukan hal-hal yang hukumnya wajib, diperintahkan Rasul secara wajib, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan hal-hal yang haram. Jika seorang lebih mengedepankan cinta pada selain Rasul dibandingkan perintah Rasul alaihissalatu wassalam dalam hal yang wajib atau dalam meninggalkan hal yang haram, maka sungguh itu menunjukkan kekurangan imannya. Itu menunjukkan an-naqs fi imanihi. Kapan itu? Di saat bab yang dibahas, ibadah yang diperintahkan bersifat wajib atau meninggalkan hal yang haram. Nah, adapun fa in ta'arada da'i an-nafs wa mandubat asy-syari'ah. Jika yang bertentangan bukan antara hawa nafsu dengan perintah wajib yang diperintahkan oleh Rasulullah, tapi antara hawa nafsu dengan mandubat asy-syari'ah, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tapi la ala sabilil ilzam, tidak ditekankan sebagai kewajiban. Nah, seperti sholat-sholat sunnah, puasa sunnah, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Bertentangan antara kemauan kita, kemauan diri kita, dengan amalan-amalan sunnah tersebut. فَإِنْ بَلَغَتِ الْمَحَبَّةُ عَلَى تَقْدِيمِ الْمَنْدُوبَاتِ عَلَى دَوَاعِ النَّفْسِ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةَ كَمَالِ الْإِيمَانِ. Maka ketika bertentangan antara dua hal tersebut, kemauan diri kita dengan amalan sunnah, jika rasa cinta pada Allah itu membuat dia mengedepankan amalan-amalan sunnah daripada kemauan hawa nafsunya, dia lawan juga. Melakukan hal yang wajib, dia lawan hawa nafsunya. Melakukan hal yang sunnah, juga jiwa masih malas. Nah, tapi dia juga lawan hawa nafsu tersebut. Dia berusaha melawan dirinya, mujahadah, berjuang melawan kemauan nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan, dia lawan. Maka kana dzalika alamata kamalil iman, sungguh itu merupakan tanda kesempurnaan iman, wa bulughihi ila darajatil muqarrabin al mahbubin al mutaqarribin bin nawafil. Dan itu menunjukkan bahwa dia telah mencapai derajat al muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling tinggi. Al-mahbubin, orang-orang yang dicintai Allah. Al-mutaqarribin, yang mendekatkan diri. Bin nawafil ba'dal fara'id, dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan yang wajib. Jadi tinggi juga derajatnya. Kalau kita mau melawan sedikit, berjuang melawan hawa nafsu kita untuk melakukan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah rawatib atau sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid, jika kita memandang bahwa itu sunnah. Kalau kita mau melawan kemalasan yang ada pada diri kita, ketahuilah itu berarti tanda bahwa cinta kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala benar, dan itu tanda insyaallah kamu bisa mencapai derajat al-muqarrabin. Nah, al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam tablugh hadhil mahabbah, dan jika tidak sampai cintanya ke derajat ini, ila hadhil darajah, ke derajat ini, hal-hal yang wajib dia sudah lakukan, tapi yang sunnah dia masih belum kuat melawan hawa nafsunya, melawan kemauan jiwanya. Fahiya darajatul muqtasidin ashabil yamin, maka itu merupakan cinta orang-orang yang muqtasidin, pertengahan. Orang-orang muqtasidin ashabil yamin, cintanya ashabul yamin, orang-orang yang disebut dengan ashabul yamin di hari kiamat. Ada ashabul shimal, ada ashabul yamin, ada al muqarrabin sebagaimana dalam surat Al-Waqi'ah. Jauh perbedaan antara al-muqarrabin dengan ashabul yamin dan ashabu asy-syimal. Alladzi kamulat mahabbatuhum wa lam yazidu 'alayha. Yang mana ashabul yamin sudah sempurna imannya. Artinya dia sudah melakukan iman yang wajib. Akan tetapi wa lam yazidu 'alayha, dia tidak menambah di atasnya. Tidak ada tambahan di atas iman tersebut. Nah, minta kalamuhu rahimahullahu taala. Ini penukilan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Yang mana kesimpulannya sekali lagi, nah, seorang diuji keimanannya, diuji kecintaannya pada Allah dan Rasul, nah, dalam tiga kondisi. Yang pertama, ketika terjadi pertentangan antara syariat dengan kemauan orang yang dia cintai. Yang kedua, ketika terjadi pertentangan antara syariat dengan kemauan dirinya sendiri. Nah, nomor satu dan nomor dua ini menjadi ukuran kebenaran imannya ataukah tidak. Jika dia lebih mengedepankan selain cinta Allah dan cinta Rasul, maka berarti iman yang ada pada dirinya naqis, kurang. Dia telah melakukan dosa. Adapun tingkat yang ketiga adalah ketika bertentangan antara sunnah-sunnah dalam syariat dengan kemauan diri sendiri. Nah, jika seorang bisa melawannya, maka itu menunjukkan kelebihan yang ada pada imannya. Nah, قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ورعاه: ولا يجد حلاوة الإيمان حتى تتوفر فيه ثلاث خصال. Dan seorang tidak akan mendapati manisnya iman, lezatnya beriman kepada Allah, tenangnya beriman pada Rasulullah. Tidak akan dia merasakannya hatta tatawaffar fihi thalathu khisal, sampai terkumpul pada dirinya tiga perangai. Kalau sudah terkumpul tiga perangai, baru dia akan merasa tenang, dia akan merasa sejuk, akan merasa sangat nikmat jadi seorang yang beriman. Kama fi hadithil muttafaq alaih, sebagaimana ini dalam sebuah hadith yang muttafaq alaih, disepakati kesahihannya. Kata Rasulullah SAW dari hadith Anas: Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perangai, barang siapa yang ketiganya ada pada dirinya, sungguh dia akan mendapati lezatnya iman, nikmatnya beriman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, sebagaimana hadis yang kita bahas. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia tidak mencintai seorang, al-mar di sini menggunakan alif lam, yang mana maknanya umum. Dia tidak mencintai seorang pun. La yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi cinta kepada orang lain yang ada dalam kalbunya didasari iman terhadap Allah. Saya cinta pada fulan karena melihat dia soleh, amalan-amalannya baik, akhlaknya bagus. Saya suka dengan orang tersebut. Nah, ini cinta lillah, bukan cinta lidunia, bukan cinta karena dunia. Saya suka pada fulan karena dia hartanya banyak. Nah, suka bagi-bagi uang. Ini bukan cinta fillah, ini cinta filmal yang seperti ini. Nah, cinta yang membuat seorang merasakan lezatnya iman adalah cinta yang fillah. Ini mencakup semuanya. Nah, mencakup semuanya. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah bebaskan dia darinya, dari kekufuran. Kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka setelah Allah berikan dia hidayah, mengetahui iman, mengetahui sunnah, tahu jalan yang benar, tahu jalan yang jelek. Dia sangat benci dengan jalan yang jelek. Sangat dia tidak suka melihat amalan-amalan jelek, akhlak-akhlak yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek. Dia sangat benci, dan jangan sampai kalau itu terjadi pada dirinya. Nah, ini seorang yang telah terkumpul tiga hal tersebut, dia akan mendapatkan nikmatnya iman, betah menjadi seorang mukmin, menjadi betah. Nah, tidak ada keguncangan dalam dirinya, tidak ada rasa gundah, akan sangat nikmat hidupnya jika telah terkumpul tiga perangai tersebut. Nah, sedikit saya nukilkan ucapan para ulama tentang hadis ini. Qala Dzunnun, Dzunnun mengatakan, kama la yajidu الجسد لذة الطعام عند سقمه كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب كما لا يجد الجسد. Sebagaimana tubuh tidak bisa merasakan لذة الطعام, lezatnya makanan, inda saqami, saat sakit. Kalau kita sakit, makanan saya enak apapun terasa tidak enak. Nah, kadzalika la yajidul qalbu, begitu pula kalbu tidak akan bisa merasakan halawatal ibadah, lezatnya beribadah, ma'al dzunub, jika ada dosa-dosa padanya. Nah, jadi ini yang menjadi rahasia kenapa terkadang sebagian atau kita merasa tidak nyaman dalam ibadah, merasa ingin ibadah ini kok lama sekali, tidak selesai-selesai. Nah, bacaan imam ini sepertinya panjang sekali, rasanya berat sekali untuk sholat malam. Nah, untuk bangun berwudu, melawan dingin, dan berdiri sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Kenapa? Dikarenakan ada dzunub, ada penyakit, sehingga tidak terasa lezatnya beribadah. Nah, adanya dosa-dosa yang tersimpan di dalam diri kita. Maka bagaimana caranya biar kita bisa merasakan lezatnya beribadah? Bertaubat dari dosa-dosa tersebut, berhenti memperbaiki diri, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebagaimana jasad ketika sehat akan merasakan lezatnya makanan, Begitu pula kalbu ketika sehat akan merasakan lezatnya iman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasu'ila Wahib ibn al-Warad. Wahib ibn al-Warad ditanya, "Hal yajidu ta'mal iman man ya'sillah?" Apakah bisa merasakan rasa iman, kenikmatannya, orang yang bermaksiat pada Allah? Orang yang bermaksiat kepada Allah, apakah bisa merasakan lezatnya iman, nikmatnya beribadah? Apakah bisa? Qala la, kata Wahib, tidak. Wala man hamma bil maksiyah, bahkan orang yang bertekad melakukan maksiat itu sudah tidak akan merasakan manisnya iman. Sudah ada keinginan untuk melakukan maksiat. Nah, rasa iman dalam kalbunya sudah tidak terasa. Nah, jadi ketika seorang melakukan suatu maksiat, biasanya jika dia tidak bertaubat, tidak memperbaiki dirinya dari maksiat tersebut, nilai dari ibadahnya akan berkurang secara otomatis. Biasanya dia rajin melakukan ibadah, dia jatuh dalam suatu maksiat karena mengikuti hawa nafsunya, dia tidak segera bertaubat, terlihat ibadah yang dia lakukan semakin kurang. Tadinya khusyuk, bisa fokus dalam sholatnya, menjadi tidak bisa. Nah, karena halawatul ibadah, halawatul iman tidak lagi dirasakan dalam kalbunya. Nah, terakhir, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar, landasan dari ucapan Wahib ibn al-Warad, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina melakukan zina dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seorang yang berzina melakukan zina dalam keadaan dia beriman. Li'annahu law kamula imanuhu la wajada halawatal iman fastaghna biha an istihla'i al-ma'asi. Karena seandainya sempurna iman yang ada padanya, tentu dia akan merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya beriman. Fastaghna, sehingga membuat dia tidak butuh untuk melakukan maksiat. Jadi yang mendorong dia melakukan maksiat kenapa? Karena dia tidak merasakan halawatul iman di dalam kalbunya. Nah, jadi ini kunci yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita ingin benar-benar memperbaiki ibadah-ibadah kita, maka kuncinya dihilangkan maksiat-maksiat yang ada pada diri kita. Jangan sampai menghalangi perasaan kita untuk merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Naktafi bihadza. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.